Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Man yahdillah fala mudilla lah wa man yudhlilhu fala hadiya lah. Wal muhakkamu fi dhalikal qara'inu wasiyabu حيث عين الحصر في شيء مخصوص فهو إضافي وإلا فهو حقيقي. Setelah kita tahu bahwasanya imma itu ada berfungsi sebagai at-taqwiyah bima'na taqwiyatul hukmi dan al-hasru ay adatul hasri. Sementara adatul hasri terbagi dua, ada al-hasru haqiqiyun, ada al-hasru idhafiyun. Lantas bagaimana cara kita menentukan bahwa ini adalah hasr atau ini hasr hakiki atau hasr idhafi? Wal muhakkamu fi dhalika, penentu terhadap yang demikian itu adalah al-qara'inu, qarinah. Qarinah artinya penanda. Jadi ada isyarat-isyarat yang menggiring kita untuk memahami bahwa itu adalah dhafi atau haqiqi. Wasiyaq, siyaq artinya siyaqul kalam, konteks kalimat. As-siyaq ya, siyaq maksudnya adalah siyaqul kalam, konteks kalimat. Konteks kalimat itu membantu kita memahami bahwa imma itu imma hasr hakiki atau imma hasr dhafi. Seandainya kami menyebutkan, kata Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, hasr fi syai'in makhsusin, dalam keadaan yang tertentu, itu maknanya adalah dhafi. Tapi kalau tidak kami sebutkan, itu bermakna hakiki. Jadi kalau nanti kita dapati dalam kitab ini imma tidak ada penjelasan lebih lanjut, maka itu maknanya adalah imma hakiki. Tapi kalau ada penjelasan, itu maknanya adalah dhafi. Seterusnya, boleh jadi ada orang yang bertanya, halsu innama fi riwayatin sahihatin yadullu ala adami i'tibaril hasri. Di dalam riwayat hadis yang sahih tidak menggunakan kalimat innama, tidak menggunakan kata-kata innama. Ini menunjukkan bahwasanya niat tidak terbatas. Kalau pakai innama ialah terbatas. Ini menunjukkan bahwasanya innama yang tidak tertulis pada hadis sahih yang lain yang isinya sama dengan hadis ini, menunjukkan bahwa innama tidak berfungsi sama sekali. Tidak ada perbincangan di situ sebagai taqwiyatul hukmi ataupun al-hasr. Tidak ada sama sekali. Hadis itu dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, al-a'malu bin niyati. Jadi bukan innamal a'mal, al-a'malu bin niyati. Niatnya malah mufrad, bukan jamak. walikulli mri'in ma nawa ila akhiril hadis. Hadis ini sahih, menunjukkan bahwa tidak perlu ada perbincangan tentang innama. Faqultu, kata Imam Ibn Hajar, mamnu, fikiran seperti ini mamnu, tak dapat diterima. Li anna riwayati dikriha fiha ziyadatun wa ziyadatu siqati maqbulatun. Karena riwayat yang menyebutkan innama itu berarti ziyadah, tambahan terhadap riwayat yang tidak menyebutkan innama. Jadi kalau ada dua hadis begitu, yang satu sahih, yang satunya sahih, dalam kes ini adalah yang satu pakai innama, yang satu tidak, maka ziyadatu siqati maqbulatu, tambahan dari perawi atau sanad yang terpercaya itu maqbulah, diterima. Jadi tak bisa diabaikan begitu saja, sebab rawi-rawinya atau sanadnya adalah siqah, artinya dapat dipercaya, sehingga tidak bisa diabaikan. Jadi kita gabung al-a'malu binniyati likulli imri'in ma nawa, satu hadis innamal a'malu ziyadatu siqati maqbulatun, tambahan di dalam sebuah hadis yang rijalnya adalah siqah itu diterima. Sehingga bantahan yang mengatakan bahwa tidak perlu dipertimbangkan persoalan innama, ini mamnu, terlarang. Baik, selesai perbincangan kita tentang innam. Sekarang perbincangan kita tentang al-a'malu. Al-a'malu, kegiatan. Sesungguhnya fikiran juga kegiatan, suara hati juga kegiatan. Tetapi hiya harakatul badani, yang dimaksud dengan amal adalah aktivitas tubuh. Fatadkhulu fiha al-aqwal, sehingga masuklah di dalamnya perkataan gitu ya. Wa yatajawazu biha an harakati nafsi, sedangkan yang sifatnya dalam pikiran, perasaan, yatajawwazu biha, itu tidak masuk, terlampaui, tidak dihitung. Wa asariha al af'an, begitu juga efek daripada suara hati terhadap perbuatan. Jadi seperti bahagian dalam itu tidak masuk pada kategori amal. Li alla tatanawala af'alal qulubi, supaya kata-kata akmal itu tidak mencakup aktivitas hati. Mengapa? Wahyala tahtajur ini yatin kama yati, karena aktivitas hati tidak perlu berniat. Jadi akmal di sini maksudnya adalah harokatul badan, gerak tubuh yang sifatnya luar, dalam tidak. Kenapa? Karena yang dalam itu tidak perlu niat. So, kalau semata-mata kata-kata amal, maka dalam juga masuk. Malam dalam juga itu kan amal, amal perbuatan. Tapi di sini dibatasi, amal adalah harakatul badan. Lantas ada al, al-a'mal. Apa fungsi al itu yang ada pada al-a'mal? Bahwa ia berfungsi secara nahu untuk ma'rifah, membuat sebuah kata menjadi khusus, iya. Tetapi fungsinya apa? Fungsi al pada kalimat a'mal ada dua. Pertama, lil ahdi zihni. Arti ahdi zihni ghairul adiyah, yang bukan kebiasaan. Ahdi tentu, az-zihni dalam fikiran. Jadi yang sudah tentu dalam fikiran. Kalau seperti kita menyebut sembahyang, mari kita sembahyang. Apakah maksud sembahyang di situ seluruh sembahyang semua umat beragama? Tidak. Maka kata-kata sembahyang di situ itu sudah namanya ahdi zihni, yang sudah tentu dalam fikiran. Ya? Nah, ini pun sama di sini. Jadi artinya yang sudah memang itu dalam fikiran orang, sehingga tak bisa kita katalah kita giring kepada pemahaman yang lain. Ketika kita katakan tempat tinggal, dalam pikiran manusia umum itu maksudnya adalah rumah. Meskipun tempat tinggal, tak mesti rumah. Begitu. Itu namanya ahdun zihniyun. Ya. Li adami tawakkufi fi sihati ananiya. Karena tidaklah kesahan adat tawakuf tergantung dengan niat. Jadi perbuatan yang sifatnya adat atau kebiasaan, sah tidak sah, itu tidak bergantung dengan niat. Ada ya, li adami tawakuf, tidak tergantung sah perbuatan yang bangsa adat ada niatin atas niat. Sebab itulah maka al pada al a'malu itu fokus dengan sendirinya adalah ghairul adiyah, bukan kebiasaan. Itu yang pertama, fungsi al. Ada yang lain berpendapat begini, awl istighraq, yang berfungsi untuk cakupan atau keseluruhan, sehingga menerjemahkan al-amal seluruh amal. Karena alnya lil istighraq, untuk keseluruhan. Inilah ma huki an jumhuril mutaqaddimin. Inilah yang kita ketahui dari mayoritas ulama-ulama tempo dulu. Ya. Tentu orang akan mengatakan begini, kalaulah al itu fungsinya untuk keseluruhan, berarti perbuatan-perbuatan yang sifatnya adat supaya sah juga perlu niat. Oh. Wala yaruddu alaihi nahul akli minal adiyan. Penjelasan yang barusan mengatakan bahwa al pada kata-kata al-a'malu berfungsi untuk keseluruhan, sehingga kita artikan seluruh perbuatan, itu tidak menolak terhadapnya. Sebagai contoh, makan. Jadi perbuatan makan yang ia adalah perbuatan kebiasaan, tidak menolak penjelasan bahwa al pada al-a'malu adalah istighraq. Tidak menolak. Wa nahwu qada'id duyun minal wajibat. Demikian pula contohnya membayar hutang. Itu termasuk kewajiban agama. Dan itu tidak perlu pakai niat. Apakah berarti kalau al pada al-a'malu bermakna istighraq, yaitu keseluruhan, efeknya ketika orang bayar niat, bayar hutang, tidak pakai niat, berarti pembayarannya tidak? Tidak. Pembayaran hutang tanpa niat sah. Makan juga perbuatan adat tanpa niat sah. Li'anna man arada sawaba 'alaihi ihtaja ila niyatin kama ya'ti. Karena orang yang menginginkan pahala perlu kepada Ya. Bukan kepada sahabatan. Jadi kalimat innamal a'malu, walaupun al berfungsi sebagai istighraq, keseluruhan perbuatan dengan niat, bukan bermakna bahwa perbuatan adat menjadi sah kalau ada niat. Bukan bermakna pembayaran hutang menjadi sah kalau ada niat. Bukan. Sama sekali tak ada hubungan ke sana. Karena makan tanpa niat pun sah. Bayar hutang tanpa niat pun sah. Tapi kalau inginkan pahala ketika makan, perlulah niat. Tapi kalau inginkan pahala ketika bayar hutang, perlulah niat. La mutlaqan, tak bisa begitu saja untuk mendapatkan pahalanya. Sedangkan innamal a'malu, keseluruhan perbuatan dengan niat, ini bukan persoalan pahala, tapi persoalan sah. Maka tak ada hubungan. Lihusulil maqsudi biwujudi suratihi. Karena tujuan orang bayar hutang, orang makan, itu terpenuhi biwujudi suratihi. Semata-mata dengan dia melakukan perbuatan itu. Apakah tanpa niat makan tidak bisa makan? Tidak. Apakah bayar hutang tanpa niat tak bayar? Tidak. Ini harus dipahamkan. Seterusnya, bin niyati. Membaca bin niyati, ianya bitashdidi. Niyati. Menggunakan tashdid. Asal kata, nawa. Niyati, asal kata dia nawa. Arti nawa qasada, berkeinginan, berkehendak menuju. Nah, itu asalnya nawa yanwi. Masternya new yatan nawa, ini past tense-nya, present-nya yanwi, jirnya adalah new yatan. Di ilal diproses. Yang munasabah dengan harokat kasrah adalah huruf ya. Munasabah dengan kasrah adalah ya, bukan waw. Maka menjadi ni ya. Kemudian waw diidghamkan. Kemudian ya diidghamkan kepada ya. Menjadi ni ya. Seperti, nah jadi aslu niat niyah, semua illat kasayyidah, sayyidah, ya, sayyidah, sayyidah itu untuk perempuan. Kalau untuk laki-laki, sayyid. Asal kata sawyid, siu. Asal kata di sayyid sawyid, kulibat waw, kulibatil waw ya, diubah waw menjadi ya. Kemudian di idgham. Sa'i. Jadi sa'i. Sayyid, ya. Asalnya sawid. Baik. Wakilah bitakhfif. Ada yang mengatakan membaca niat itu takhfif. Bin niat. Kalau dibaca bin niat tanpa tasydid, itu asalnya wana. Bukan nawa. Maknanya abu to'ah. Lambat. Lianna yahtadu fi tashihiha ila naw'i ta'in. Karena bahwasanya perlu pengesahan niat itu sedikit terlambat. Karena bahwasanya perlu pengesahan amal itu sedikit terlambat. Ay bisababiha, dengan sebab niat. Ya. Au musahabah laha. Au musahabatun laha. Atau beriringan dengan perbuatan itu. Jadi kalaulah maknanya nawa, asal kata niat adalah nawa, maka maknanya adalah qasada. Jika dibaca niat, maknanya wana, asalnya abtu'a. Abtu'a lambat. Arti lambat, perbuatan itu datang setelah dia. Perbuatan itu datang setelah dia. Atau dengan sebab dia, perbuatan itu menjadi terlambat. Walau barang setengah detik, walau barang satu detik, dua detik, dan seterusnya. Fa'alal awal, kalaulah kita fahami niat itu menjadi pengesah ibadat, maka niat adalah juz'un minal ibadah. Bahagian dari ibadah. Wahal asah. Wa'alassani. Wa'alassani. Kalau kita jadikan niat dalam pengertian wana, tadi sedikit lebih lambat, maka berfungsi sebagai syarat. Jadi mana-mana pun. Jadi andai kita fahamkan kata-kata niat asal dari nawa, maka dia menjadi bahagian dari tubuh si ibadah. Tapi kalau kita fahamkan kata-kata niat asalnya wana, maka dia menjadi syarat ibadah. Syarat datang lebih dulu dari ibadah. Makanya maknanya abu to'ah, lambat. Nah, ya, asalnya lambat. Karena dengan niat, ibadat menjadi lambat. Maksudnya lambat, tidak bisa segera. Dia mesti didahului oleh niat. Walau barang setengah detik lambat. Seperti juga sembahyang berjamaah. Sembahyang berjamaah, hakikatnya semua makmum itu masbuk tidak? Asal kata-kata masbuk dululah. Bukan kita masuk ke hukum fikih dulu. Asal kata-kata masbuk. Sesungguhnya seluruh makmum. Masbuk tidak? Masbuk, enggak ada yang muafik. Karena kalau tidak masbuk, ibadatnya tidak sah, siapa yang diikut. Cuma dalam istilah fikih, tidaklah disebut masbuk. Dalam fikih tidak. Ya, ada istilah khusus, tapi secara bahasa semua masuk. Ini pun sama. Kalaulah kita katakan niat berasal dari nawa, maka niat juz'ul ibadah. Tapi kalau niat asal dari wana, maka niat syarat ibadah. Manapun dia, apakah dia juz'ul ibadah atau syaratul ibadah, dua-dua itu menjadi pengesah ibadah. Kalau dia bahagian ibadah, sudah tentu tanpa dia ibadah tidak sah. Kalau dia syarat ibadat, sudah tentu tanpa syarat tidak ada masyrut. Wa ufridat fi riwayatin. Dalam satu riwayat, kata-kata niat dalam bentuk tunggal. Niyatun. Ya. Contoh itu tadi hadis al-a'malu bin niyati. Hadis sahih. Al-a'malu bin niyati. Li'annaha masdar. Ya. Jadi dia bentuknya mufrad, dibuat kata tunggal. Sementara di dalam hadis Imam Nawawi ini, wa jumi'at fi hadhihi, dibuat dalam bentuk jama. Al-a'malu bin niyati. Innamal a'malu bin niyati. Apa hikmahnya? Likhtilafi anwa'iha. Karena ada banyak macam amal, maka perlu banyak macam niat. Nah, itulah hikmahnya, maka dibuat jamak. Fokus sekarang kita bincang tentang niat. Wahwa liratan. Niat secara etimologis artinya al-qasdu. Hendak, ingin, mau, menuju. Nah, itu dia. Yang dimaksud dengan al-qasdu adalah azmul kalbi. Tekad hati. Sehingga karena kita sudah masuk ke pengertian niat sebagai tekad hati, maka setiap lintasan tidak disebut niat. So, niat memerlukan azmun. Orang kita kata azam. Tekad. Ya. Wa syar'an, sedangkan secara terminologis, arti niat adalah qasduhul muqtarinu bil fi'li. Keinginan yang beriringan dengan perbuatan. Begitu ingin, begitu buat. Detik yang sama. Kenapa? Karena dia juzuk ibadat. Bahagian dari ibadat. Illa fi shaumi wa nahwi zakati. Kecuali puasa dan zakat. Lil usri. Karena sulit. Illa fi shaumi wa nahwi zakati. Puasa dan seumpama zakat, karena sulit. Bisa orang memastikan terbit fajar shadiq. Pas disitulah fajar shadiq terbit, disitulah niat. Kan tak bisa itu. Maka dalam hal puasa boleh didahulukan. Itu namanya deviasi hukum. Hukumnya bahwa niat itu muktaron, muktarin. Beriringan dengan perbuatan. Tapi ada satu-satu peristiwa yang tidak mungkin itu berlaku. Maka untuk satu-satu peristiwa itu diberlakukan aturan yang tersendiri atau pengecualian. Pengecualian itulah namanya deviasi. Dan itu resmi. Bukan lantas gara-gara pengecualian, aturan semula menjadi salah. Di seluruh hukum itu ada pengecualian namanya. Ya, istisna. Lil usri, karena sulit. Seperti sebahagian, kalau cara madhab Syafi'i, sentuhan suami istri itu batal wudu. Batal wudu. Suka-suka orang mengatakan, nanti bagaimana kalau sedang tawaf? Sentuhan. Kan batal wudu. Sedangkan tawaf itu wajib berwudu. Suci. Bagaimana? ada deviasi. Sehingga dalam mazhab Syafi'i dijawab, kalau terjadi sentuhan yang batal adalah lamis, yang menyentuh. Adapun malmus, ma'fu anhu, dimaafkan. Itu bukan mengakali, bukan apa. Itu namanya deviasi hukum. Dan itu resmi. Justru tanda sebuah hukum itu dapat diterima, dia ada deviasi. Itu tanda hukum memang produk yang dapat diterima. Dia ada deviasi. Atau dalam cara mazhab Syafi'i, setelah tahallul awal, itu kan boleh menggunakan pakaian yang berjahit. Kalau haji itu ada dua kali tahallul. Tahallul awal, tahallul tsani. Tahallul awal setelah melontar jumrah yang tiga, itu orang sudah boleh menggunakan pakaian berjahit. Sehingga bisa memperlindungkan diri dari bersentuhan. Dan setelah tahallul tsani, seluruh larangan haji tak berlaku lagi. Jadi kalau setelah tahallul awal, dia boleh menggunakan pakaian berjahit, kecuali satu yang terlarang. Apapun yang terhubungan dengan jima. Itu saja yang terlarang. Tapi setelah tahallul tsani, seluruh larangan tidak berlaku. Nah, jadi ada jawaban. Ini pun sama. Tadi katanya ini adalah qasduhul muqtarin bil fi'li. Keinginan yang berbarengan, beriringan dengan perbuatan. Puasa bagaimana itu? Sedangkan puasa bermula dari terbit fajar shadiq. Siapa yang bisa memastikan itu? Ahlil usri, maka boleh niat didahulukan. Fahuwa mahalluha. Hati adalah tempat niat. Lakin yusannu musa'adatul lisanilahu. Tetapi disunatkan membantuan lidah untuk hati. Di sinilah timbul pendapat melafazkan niat. Yusannu musa'adatul lisanilahu. Disunatkan bantuan lidah terhadap hati. Padahal Imam Syafi'i sendiri tidak pernah berpendapat melafazkan niat. Imam Syafi'i tidak. Tidak pernah kita tahulah. Kita tidak pernah tahu Imam Syafi'i ada fatwa disunatkan melafazkan niat. Itu adalah fatwa ulama-ulama bermadhab Syafi'i. Kenapa tadi? Musa'adatul lisanilah. Diharapkan dengan ucapan mulut, waktu berniat dengan hati, itu menjadi lebih mudah. Itu. Ya. Sampai sini. Bagaimana kalau ada orang yang mengatakan bahwa tempat niat adalah otak? Mahalluhad dimal. Jika ada yang mengatakan tempat niat adalah otak, ruddah. Pendapat itu ditolak. Kenapa? Bi'annaha dalam majal al-ra'yi fi. Ini bukan majal, bidang lirayi fihi, pendapat. Ringkasnya ini bukan wilayah untuk mengemukakan pendapat. Ketika orang mengatakan tempat niat di hati, tidak boleh ada pendapat yang mengatakan tempat niat di otak. Kenapa? Karena persoalan niat yatawaqqafu 'ala sam'i. Itu deh. Tempat niat itu di dalam hati, tak boleh di dalam otak. Ada pendapat begitu, tak boleh. Kenapa? Karena ini persoalan yatawaqqafu 'ala sam'i. Persoalan niat ini adalah persoalan yang tergantung dengan dalil. Sama' artinya dalil. Jadi bukan menurut fikiran. Wal adillatu sam'iyyatu dalatun 'ala awwal. Petunjuk dalil menunjukkan yang pertama, bahwa tempat niat di hati. Itu namanya sam'i atau sam'iyah. Yang kita dengar dari Rasulullah Muhammad Wassalam. Jadi kalau nanti kita baca kitab namanya dalil sam'i, itu dari Rasulullah. Ini bukan, la, ini laisa lahu majal. Ini bukan wilayah lirai untuk mengemukakan pendapat. Ya. Apa dia? Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya tempat niat di hati, hadis Rasulullah, at-taqwa hahuna. Takwa itu di hati. Takwa itu di hati. Karena niat persoalan kehendak. Kehendak di mana? Orang bilang di mar. Tidak. Bukan di mar. Hati. Maka di dalam Islam, an-tafakkura laisa bid-dimar. Dalam Islam, tafakkur. Oh, Masya Allah. Tafakkur berfikir bukan dengan otak. An-tafakkura bil qalbi, dengan hati. Kalau tafakkur dengan otak, maka ayam bisa berpikir tidak? Kalau disebut tafakkur berpikir itu dengan otak, maka ayam bisa berpikir tidak? Bisa, karena dia ada otaknya. Ini diluruskan. Maka produk pemikiran di dalam Islam tidak mungkin kotor. Tidak mungkin. Karena hati itu suci. Lantas kenapa ada fikiran-fikiran manusia yang hasilnya itu merugikan, meresahkan? Karena hatinya sudah dikotori. Ingat itu, an-tafakkura laysa bid-dimagh. Bahwa berfikir bukan dengan otak, tapi berfikir dengan hati. Fakta sejarah mengajarkan itu. Bahwa fikiran, hasil fikiran para ahli di dalam Islam itu memberikan kedamaian, kemajuan, kesejukan dalam kehidupan. Ya? Wa asyara bihadi ila sadri thalatha. Rasulullah menunjuk dadanya 3 kali. Ya? Wa aidan fal ikhlas lazim laha mahal qalbu ittifaqan. Begitu juga ikhlas yang mestilah ada pada ibadah, tempatnya pun di hati, bukan di otak. Sehingga tidak ada jaminan orang tubuhnya sehat, pikirannya sehat. Ini harap dipahamkan. Jadi memang berbeda jauh antara pandangan Islam dari pandangan di luar Islam. Pandangan Islam itu hati. Hati tempat nur, nurani. Maka bahasa Indonesia ada hati nurani. Nurani itu bahasa Arab, nur, cahaya. Hati itu tempat cahaya. Maka produk fikiran itu mesti baik dalam Islam. Jadi kalau ada hasil fikiran yang istilah kata mengganggu, meresahkan, apalagi katalah membinasakan, itu karena hatinya sudah dikotori. Entah oleh apa, tentu dialah yang tahu. Kalau bahasa agama sudah jelas disebut oleh nafsu. Tapi konkretnya nafsu itu bagaimana, dialah yang tahu apa yang mendorong dia. Gitu ya. Baik. Wa muta'allaqu hal ad-dharfi. Catatan terhadap kondisi hadis ini itu adalah as-sihah. Yaitu sah. Sehingga innamal a'malu binniyat, ta'liknya, catatannya terhadap ini adalah, atau penjelasan terhadap ini adalah, bukan innamal a'malul kamilatu, tetapi innamal a'malus sahihatu. Di hadis ini memanglah dia innamal a'malu, tapi dia innamal a'malus sahihatu. Ini yang betul. Bukan innamal a'malul kamilatu. Ini hadis-hadis seperti ini namanya hadis mujmal. Ini namanya hadis mujmal. Hadis yang masih bersifat global, hanyasanya amal itu, hanyasanya segala amal itu. Hadis yang bersifat global seperti ini dia mesti dijelaskan. Seperti hadis la solata illa bi fatihatil kitab. La solata illa bi fatihatil kitab. Inilah hadisnya. La solata. Tiada sembahyang. Apa maksudnya tiada sembahyang ini? Ini hadis mujmal. Apakah maksudnya la solatan sahihatan atau la solatan kamilat? Ini namanya hadis mujmal. Tak solat kalau enggak baca Fatihah. Maksudnya apa? Tak satu tak sempurna. Sehingga kalau Imam Abu Hanifah katakan la salatan kamilatan. Karena Imam Abu Hanifah berpendapat yang terpenting dalam salat dibaca ayat Quran, bukan mesti Al-Fatihah. Maka yang lain tidak. La salatan sahihatan. Tidak sah kalau tak baca Al-Fatihah. Ini pun sama. Tetapi setelah kita lihat pertimbangan beberapa hadis, maka ini maksudnya adalah as-sihah. Kenapa? Ishiya aksaru luzuman lil haqiqati. Karena sah adalah kelaziman yang lebih banyak difahami secara hakiki. Karena sah adalah kelaziman, kemestian yang paling banyak secara hakiki. Kalau kita lihat petunjuk-petunjuk Nabi, niat itu terkait dengan sah. Itu namanya aksaru luzuman. Falhamdulillah aula. Maka menggunakan atau memahami hadis ini sebagai sah, itu aula, prioritas, lebih utama. Kaidahnya, makana alzama lishayi kan akraba khuturan bil bali inda itlaqil lafzi. Ini namanya aksioma macam kemarin. Makana alzama lishayi kan akraba khuturan bil bali inda itlaqil lafzi. Sesuatu yang lebih pasti, yang lebih lazim terhadap sebuah tindakan, itu lebih dekat difahami ketika dia disebutkan tanpa ada kaitan apapun. Maka ketika Nabi menyebutkan innamal a'malu, tidak ada kaitan di belakangnya. Artinya tidak ada pengkhusus di belakangnya. Itu namanya inda itlaqil lafzi. Tidak ada pengkhusus di belakangnya. Tidak ada pengait, tidak ada pengkhusus. Maka aqraba khuturan bil bali, lebih layak, lebih dekat untuk difahami bahwa ini maknanya adalah sah. Jadi makana alzama li syai'an aqraba khuturan bil bali 'inda itlaqil lafzi. Sesuatu yang lebih alzama, bahasa Indonesia alzama itu harus, bahasa Indonesia alzama harus, lazim. Nah, ini lazim ini, Nah, itu bahasa Indonesia alzama. Sesuatu yang dilihat dia lebih lazim terhadap sebuah tindakan, maka dia lebih cepat untuk kita fahami. Sudah lazimnya begitu. Ya. Ketika tidak ada pengkhusus. Setiap orang akan membawa duit lebih banyak ketika dia belanja ke supermarket daripada belanja ke pasar tradisional. Bagaimanapun, dia bawa lebih banyak duit ke sana. Kenapa? Makana alzama li syai'i kan aqrab khuturan bil bal 'inda itlaqil lafz. Coba terapkan ini. Mengapa bawa duit lebih banyak? Padahal yang mau dibeli sama. Karena alzama li syai'i sudah lebih layak, lebih harus, lebih mesti kalau supermarket itu aghla. Apa aghla? Lebih mahal. Karena dia lebih mahal, maka aqraba khuturan, khaturan, khatur. Aqraba khuturan bil wali. Cepat itu terlintas dalam benak. Maka tadi saya artikan cepat difahami, membawa duit lebih banyak karena di sana lebih mahal. Inda itlaqil lafzi. Ketika tidak ada pengkhusus di belakang. Kecuali kalau ada pengkhusus. Belanja ke supermarket hari ini lebih murah dari pasar tradisional karena diskon sampai 90%. Misal kata. Maka dia lebih murah. Atau mungkin sama saja dia bawa duit dengan pergi ke pasar tradisional. Mau ke mana Anda? Mau ke pasar tradisional. Beli apa? Beli buah A. Wah, enggak musim sekarang nih. Apa yang alzama li syai'i dalam fikiran? Apa? Harganya mahal. Maka kalau dia pasar tradisional, karena ini buah sedang tidak musim, alzama li syai'i aqraba khaturan bil bali. Lazim itu terhadap sesuatu kalau sedang sedikit benda dia, aqraba khaturan bil bali, yang terlintas dalam benak kita, dia mahal. Inda itlaqil lafzi. Ketika tidak ada penjelas, ketika tidak ada pengkhusus. Tapi kalau ada pengkhusus, buah ini, wah enggak musim. Oh enggak apa-apa, kalau enggak musim, bapak itu jualnya sama saja dengan harga waktu musim. Ah, maka tak perlulah kita bawa duit lebih banyak. Asbab itu begini jugalah di dalam hadis. Karena tidak ada pengait, tidak ada pengkhusus, tidak ada penjelas. Nabi hanya bilang, innamal a'malu bin niyat, maka aqraba khaturan bil bali, bahwa maknanya adalah sah. Sehingga tanpa niat tak sah. Lal kamalu. Jadi hadis ini bukan maknanya untuk sempurna. Ya. Fala yasihu amalun. Asbab itu sebuah amal tidak sah. Seperti wudu. Khilafan li Abi Hamin faral anhu. Seperti pendapat Imam Abu Hanifah. Karena Imam Abu Hanifah mengatakan sah wudu tanpa niat. Karena menurut Imam Abu Hanifah, air itu dengan sendirinya sudah mutahhir. Mensucikan bi tab'ihi. Dengan tabiatnya. Wala naslamu annal ma'a mutahhirun bi tab'ihi. Kita tidak menerima penjelasan bahwa air itu sebagai pensuci dengan sendirinya. Kalau pembersih mungkin enggak? air, pembersih dengan sendirinya. Mungkin, memang, tapi mensuci. Karena suci tidak identik dengan bersih. Sama dengan bersih, tak mesti suci. Ini namanya al-umumu wal-khususu. Dalam antik, al-umum wal-khusus wajhi. Belum belajar itu kan? Nah, itulah. Padahal entah berapa kali pertemuan itu dah. Kan? Taqabul bainal lawzaini. Yang ada mutasawiyaini, yang ada mutadayifaini, yang ada mutabayinaini. Al-umum wal khusus mutlaq, al-umum wal khusus wajhi. Belum ya? Ada lagi. Bahwa air pembersih ya, tapi belum tentu pensuci. Karena suci tak mesti bersih. Bersih boleh jadi suci. Karena itu tidak sah beribadah seperti wudu tanpa niat. Berbeda halnya dengan Imam Abu Hanifah yang berpendapat wudu sah tanpa niat karena air itu sudah mensucikan dengan sendirinya. Walaupun Islam kita tidak menerima pendapat itu. Bukan kita menyalahkan pendapat itu. Perhatikan kalimatnya. Imam Ibnu Hajar tidak mengatakan wala nuh wa nuhti'u. Kita mempersalahkan pendapat, tidak. Imam Abu Hanifah tidak mengatakan mempersalahkan pendapat itu, hanya mengatakan la naslamu. Kita tidak menerima pendapat itu bahwa air alat pensuci bitaba'ihi dengan dirinya sendiri. Tidak. Waqat tayammum, tayammum juga tak sah tanpa wudu khilafan lil Auza'i. Berbeda pendapat dengan Imam Auza'i yang mengatakan bahwa bertayamum boleh tanpa niat illa biniyatin. Wudu la yasihu amalun kal wudu'i illa biniyatin. La yasihu amalun kat tayammumi illa biniyatin. Tidak sah amal seperti wudu tanpa niat, seperti tayamum tanpa niat. Walau berwudu sah tanpa niat menurut Imam Abu Hanifah, walau tayamum sah tanpa niat menurut Imam Auza'i. Malam yakum dalilun ala takhsis, selama tidak ada dalil yang mengkhususkan perbuatan itu boleh tanpa niat. Ulama mana yang tak pakai hadis? Mana ada ulama yang tidak pakai hadis? Ini mau hati-hati kita. Ya? Sudah. Ini urut-urutan pemahaman. Nah, sekarang berikutnya. Wa mimma yu'ayinu taqdira sihah wa annal hasra fiha ammun illa lidalilin khabarul bayhaqiyyi. Di antara dalil yang menentukan bahwa makna innamal a'malu binniyat adalah sah, sedangkan hasr pembatasan pada hadis itu bersifat umum hakiki illa bidalil, kecuali ada dalil yang membuat dia menjadi idhafi atau khusus, khabarul baihaqi, di antaranya hadis Imam Baihaqi. La amala liman la lahu. La amala liman la niyata lahu. Tiada amal bagi siapapun yang tiada niat. Yang lain, laisa lil mar'i min amali illa ma nawahu. La amala illa bi niyatihi. Tiadalah seseorang mendapat bahagian daripada amalnya itu kecuali apa yang diniatkannya. Tiada amal tanpa niat. Hadis sahih. Innaka lan tunfiqa nafaqatan tabdaghi wajha Allah illa ujirta 'alaiha. Sesungguhnya kau tiadalah memberikan sesuatu yang kau harap kepada Allah kecuali engkau diberikan ganjaran balasan atasnya. Hadis Ibnu Majah. Innama yub'atsun nasu 'ala niyatihim. Manusia dibangkitkan sesuai dengan niat mereka. Muslim bermakna. Tapi kita tetap tidak menutup perbedaan pendapat. Dari mana kita mengatakan tidak tertutup perbedaan pendapat? Dari isyarat tadi. La nas. Lam. Tidak kita terima. Bukan kita salahkan. Perhatikan kosakata yang digunakan para ulama kalau menulis kita. Kita tidak menerima pendapat itu. Bukan berarti kita mempersalahkan. Kecuali kalau memang tegas salah. Seterusnya. Wa syuri'at tamyizan lil ibadati minal 'adati. Niat itu ditetapkan fungsinya satu. Tamyizan lil ibadati minal 'adati. Membedakan ibadat dari adat. Adat artinya kebiasaan. Kal ghusli. Ya, bisa dibaca kal ghasli. Ghusli mandi, ghasli membasuh. Jadi manapun betul. Seperti membasuh, misal kata membasuh muka. Itu bisa tandrifan, membersihkan muka. Bisa pula ibadatan. Atau ghusli, mandi. Itu bisa fungsinya tandrifan untuk kebersihan. Bisa pula ibadatan. Bentuknya, surahnya, wahidatun. Suratuhu wahidatun, bentuknya sama. Idzan ma yumayyizuhuma, apa yang membedakan keduanya? Illan niyata, kecuali niat. Satu, jadi fungsi niat membedakan ibadat dari adat. Yang kedua, liratbil ibadati ba'diha an ba'd, untuk membedakan status atau peringkat ibadat sebahagian dari sebahagian yang lain. Katayammumi yakunu lil janabati wal hadasi wa suratuhuma wahidatun. Tayammum ini dari mandi hadas besar atau dari hadas kecil. Janabah hadas besar. Apa yang membedakan? Niat. Wa kassalati takunu fardhan wa naflah. Seperti sembahyang. Ada sembahyang itu fardu, ada sembahyang itu sunnah. Apa membedakannya? Niat. Apa yang membedakan qabliyah zuhur dari ba'diyah zuhur? Kalau tidak, niat. Jadi niat berfungsi sebagai pembeda ibadat dari adat dan pembeda peringkat ibadat. Fala tajibu fi ibadatin la takunu 'adatan wa la tartabisu bi ghairiha. Ya. Tidak wajib berniat dalam ibadah yang tidak mungkin dia menjadi adat. Tidak wajib berniat pada melakukan ibadat yang tidak mungkin dia menjadi adat. Wala taltabisu bighairiha, yang tidak mungkin dia samar dengan sebab ada yang lain mirip dengan dia, tak mungkin. Ya. Kal iman billahi subhanahu wa ta'ala, beriman dengan Allah Ta'ala. Ibadat bukan? Ibadat. Mungkinkah itu menjadi adat? Tidak. Dan itulah taltabis. Ibadat yang tidak mungkin samar dengan sebab ada yang lain. Ma'rifah. Mengenal Allah. Tak perlu niat. Sengaja aku mengenal Allah Ah, tak mungkin. Khauf, takut kepada Allah. Raja, harap, niat. Niat tak perlu pula diniatin lagi. Ya, sebab kalau niat perlu diniatin, maka niat berikutnya perlu niat lagi. Kesudahan menjadi tasalsul, menjadi sebuah rangkaian yang tidak ada habis-habisnya, dan juga menjadi daur. Daur artinya pusing-pusing, mutar-mutar. Daur bahasa Indonesia, asal bahasa Arab. Mungkin. Ya. Begitu juga ma'rifah, mengenal Allah. Ya. Wal qira'at, baca Quran, tak perlu niat. Azkar, zikir, tak perlu niat. Hatta khutbatil Jum'at al-aujuh. Al-aujah, bukan aujuh, salah. Al-aujah, aujuh itu jamak. Apa bacanya ni? Ashhur boleh? Ashhar boleh? Kalau ashhur jamak syahrun. Apa syahrun? Bulan. Ashhar isim tafdil dari syahr. Terkenal, termasyhur. Nah, jadi kalau ashhur jamak bulan. Ashhar isim tafdil. Nah, ini bukan alal aujuh, alal aujah. Aujah adalah sebuah istilah dalam madhab Syafi'i. Ya? Jadi khutbah Jumat pun tak perlu niat. Ya? Kenapa? Litamayyuziha bisuratiha. Karena bentuk perbuatan itu sendiri sudah membuat dia berbeda dari yang lain. Lagi pula kalaulah perlu niat, luzumit tasalsul awi dauri, pastilah terjadi tasalsul, sebuah rangkaian yang tiada akhir dan daur, berulang-ulang itu ke itu, itu ke itu. Lau tawaqqafatin niyyatu 'alan niyyah. Seandainya niat tergantung pula kepada niat. Ah, itu tasalsul itu macam tadi. Niat perlu niat. Maka niat berikutnya? Perlu niat. Niat berikutnya? Kapan ibadah kalau asyik berniat saja? Ya. Tasalsul itu. Tasalsul itu artinya rangkaian tiada akhir. Waluzum at-tanaqudil muhali. Ah, bukan. Mahali. Ya. La waluzum at-tanaqudil mahali. Mestilah terjadi tanaqudil mahal. Berlawan-lawan hal yang mustahil. Contohnya, lau tawaqqafatil ma'rifatu 'alaiha. Kalaulah ma'rifat kepada Allah perlu kepada niat. Iz, karena hiya ma'rifah itu qasdul manwi. Itulah maksud yang diniatkan. Wala yuqsadu illa ma yu'rafu. Tidak mungkin kita menuju ke sesuatu kecuali sesuatu itu sudah dikenal, sudah diketahui. Maka mestilah manusia kenal kepada Allah sebelum dia ma'rifah. Sebelum dia kenal kepada Allah, mesti ma'rifah dululah dia. Jadi kalau ma'rifah perlu kepada niat, sedangkan untuk niat mesti tahu apa yang dimakrifahkan. Orang mau makrifah berarti sudah kenal Allah belum? Belum. Sedangkan berniat makrifah, macam mana kita mau berniat untuk makrifah kalau kita sendiri belum kenal siapa yang mau dimakrifahkan dalam niat? Fayakunu arifan bihi khairan arifin bihi fi halatin wahidatin. Pada detik yang sama, orang yang makrifah itu juga orang yang tidak makrifah. Lihat ini. Kita mau kenal sesuatu. Berarti kita sudah kenal belum sekarang? Belum. Untuk kenal, mesti pakai niat. Kalau ini kita ikut dulu nih, ya, pakai niat. Bagaimana Anda meniat terhadap sesuatu kalau Anda tak kenal? Jadi mesti kenal dulu. Kesudahan pada detik yang sama, dia kenal sekaligus tak kenal. Ya macam mana nih? Takut mahal. Makanya tidak wajib niat itu pada ibadat yang tidak mungkin menjadi adat. Oh, kita mau makrifah kepada Allah. Oh, untuk makrifah kepada Allah, kita mesti niat. Niatnya niat makrifah untuk mengenal. Bagaimana niat Anda untuk mengenal Allah kalau Allah sendiri tidak Anda kenal? Ah ya, makanya saya kenal dulu lah. Habis saya kenal, saya tak kenal lagi. Ya, bagaimana begini? Kan? Nah, ini namanya balik-balik pusing-pusing. Ya, inilah kadang-kadang kalau kita ngobrol di kedai kopi, berputar-putar di situ saja, balik ABCD. Nah, kita mau runtut. Tapi rupanya masyarakat tidak begitu. Masyarakat dia suka campur aduk. Kita bilang batal wudu. Baik kalau batal wudu katanya. Jadi macam mana kalau kita bayar zakat? Waktu itu kita belum sembahyang. Iya. Cerita wudu kok. Cerita ke sembahyang. Ini macam mana? Tapi kan biasa masyarakat begitu. Suka dia lompat. Ini belum selesai, dia minta yang lain pula. Jadi, sembahyang itu mesti berwudu. Baik, pertanyaan saya. Jadi kalau kita sembahyang di atas Ka'bah macam mana? Kira-kira hari ada di topik nih. Hah? Enggak, tadi kan Bapak kan katakan sembahyang itu berwudu. Yang saya tanya, gimana kalau kita sembahyang di atas Ka'bah? Ini kita mau jawabnya pun payah nih dah. Enggak dijawab dia nanti tersinggung. Mau dijawab ini kan jauh jaraknya. Tapi itulah fakta yang ada di masyarakat. Ya. Kadang dia bertanya, kita enggak faham. Ya. Jadi ini realita. Sebab kita sudah terlampau lama tidak masuk ke wilayah ilmu. Pertanyaan saya. Kita ngaji sampai sini dulu. Karena Naam, ini cerita nazar akan datang. Pertanyaan saya kepada kita. Ini kita betul bincang ilmu. Terasa sama kita mudah atau sulit? Sulit. Yang sulit fahamnya atau membuat diri sabar untuk faham? Sabarnya, fahamnya? Mudah semalam, mudah saja. Innama begini, begini selesai. Sabarnya itu yang payah. Karena ilmu tidak mau instan. Ilmu tak mau dia instan. Tapi kalau sudah kita faham, sudah enak. Sekarang kita sudah bisa bincang, baca Quran pun kita sudah tahu ini innama, kemana arahnya. Sudah bisa kita faham. Ya, pelajaran kita hari ini sampai sini. Bagaimana orang baca Quran kalau dia nazarkan? Perlu tidak niat? Baca Quran tak perlu niat. Bagaimana kalau dia nazarkan? Membaca Quran tadi. Perlu tidak berniat untuk Al-Quran yang dinazarkan. Nah, itulah kaji kita akan datang. Sampai sini dulu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.